إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 30 وقال الشافعي طيب فكري فكري وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم ومن بعدهم كان ممن ومن بعدهم ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر ويقول الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة ومدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم قرات قرنا بعد لقيتهم قرات Karlatin qarnan ba'da qarnin summa qarnin ba'da qarnin al-maqsudu bil-qarni at-tabaqatu min al-ulama'i adraktuhum wa hum mutawaffiruna aktsaru min 46 sanatan ahli syami wa misra wal jazirati marrataini wal basrati 4 marratin di sini na dawi adadin wabil hijaji sanata awamin wala oksi kam dapol tulku pata wabagdada ma'am hadisi ahla kurosana minhum ma'am hadisi ahli kurosana minhum al-Makki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn Hasan ibn Syaqiqin wa Qutbah ibn Sa'id wa Shihab ibn Ma'mar wa Bishami Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi wa Aba Muslimin Abdul A'la ibn Muslimin. Lo tadi benar ya ahla ya. Wala usikam dakhaltu al-Kufata ma'a muhaddisi ahla Khurasan. Terus wa abal mughirati Abdul Quddus ibn al-Hujjaji wa abal Yamani al-Hakam ibn Nafi'i. Al-Hakam ibn Nafi'. Terus waman ba'dahum iddatan kasiratan. Cukup. Ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa kana bil ijma'i min as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum. Kata Imam Syafi'i, maka ijma' kesepakatan para ulama itu telah ada dari kalangan sahabat tabi'in maupun yang setelahnya itu kalangan tabi'ut tabi'in. Wa man adraknahum, bahkan orang-orang yang telah kami dapati dari kalangan ulama, yaqulun, mereka semua menyatakan al-iman qaulun wa amalun wa niyyatun. Iman itu adalah ucapan, amalan dan niat, ikhlas, i'tiqad. La yujzi'u wahidun min as-salasati illa bil akhir. Ya, yang tidak mencukupi, tidak sah, ya, salah satu dari tiga tadi, kecuali mesti dilengkapi dengan yang lainnya. Gak boleh seorang beriman hanya dengan i'tiqad. Gak boleh seorang beriman hanya dengan i'tiqad dan ucapan. Dia mesti menyempurnakan i'tiqad, keyakinan, niat, ucapan dan amalan. Wa yaqulu al-Imam al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ya, Imam al-Bukhari berkata, "Laqitu aktsara min 1000 rajulin min ahli al-'ilmi." Saya telah berjumpa lebih dari 1000 orang para ulama ahli ilmi yang ada di ahli Hijaz, ahli Mekah wal Madinah. Ahli Hijaz Saudi Arabia, Mekah Madinah. Ya. Ini Imam Bukhari bukan sekedar berjumpa, tapi berguru pada mereka, mengambil hadis darinya. Ya. Wal Kufah wal Basrah wa Wasiti, negeri ulama yang ada di negeri Wasit, Baghdad, Syam, Mesir, walakituhum karratin, dan aku berjumpa dengan mereka karrat, berkali-kali. Qarnan ba'da qarnin summa qarnin ba'da qarnin. Ya. Itu yang dimaksud dengan bil qarn tabaqat, ya, tabaqah minal ulama, yaitu yang saya berjumpa dengan mereka satu kurun, satu generasi demi generasi, generasi demi generasi dari tingkatan para ulama. Adraktuhum wa hum mutawafirun, saya menjumpai mereka dalam keadaan mereka berkumpul banyak, ya, dalam keadaan mereka banyak sekali. Wa aktsara min sit min 46 sanatan, ya, lebih dari 46 tahun, ya, saya berjumpa dengan mereka lebih dari 46 tahun, ya, yaitu ahli Syam, ulama yang ada di Syam, di Mesir, Jazirah marotain sampai dua kali, yang ada di Jazirah Arab, ya, di Basrah 4 marotain sampai 4 kali, ya, di Sinin yang bertahun-tahun, ya. Kemudian Dawi Adadin fi sinina Dawi Adadin, ya, kalau di Basra 4 kali bertahun-tahun yang berbilang, di Hijaz sanata awam, sedangkan di Hijaz afwan sittata awam, selama 6 tahun, ya. Kemudian wala uhsi kam dakhaltu al-Kufata, dan saya tidak dapat menghitung berapa banyak saya masuk ke Kufah wa Baghdad dan ke Baghdad ma'am muhaddisi, ya, bersama para muhaddis ahli Khurasana, bersama para muhaddis ahli hadis, orang ulama yang ada di Khurasan. Minhum diantara mereka Makki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Hasan bin Syakik, Qutaibah bin Sa'id, Shihab ibnu Ma'mar. Shihab ibnu Ma'mar. Kemudian wabi Syam, yang ada di Syam, kata Imam Bukhari, itu Muhammad bin Yusuf al-Firyani. Ya, kemudian saya berjumpa dengan Aba Mashur, Aba Mushir Abdul A'la bin siapa ini namanya ini? Bin Mushir, ya. Ya, Aba Mushir Abdul A'la bin Mushir, kemudian Aba Al-Mughirah, ya, Abdul Quddus Ibn al-Hajjaj, Ibn al-Hajjaj, kemudian Abul Yaman al-Hakam Ibn Nafi', wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka, yang iddah kathirah, yang jumlahnya sangat banyak, ya. Kemudian wabi Misr, wabi Misra, sudah dibaca ini? Belum, Rabi, baca apa ini? Wabi Misra Yahya Ibn Kathirin wa Abba Salihin katibul laythi, ya, Aba Salihin katibul laythi, katibul laythi ibn Sa'd wa Sa'id ibn Abi Maryam wa Asbab ibn al-Faraj, Nu'aym wa Nu'aym ibn Hammad wa bi Makkah Abdullah ibn Yazid al-Mughri, ibn al-Yazidi, Yazid itu kan Ghairul Munsharif, ya. Ibn Yazid al-Bukhri, nah, terus. Wal Humaydi, Sulaiman, wa Sulaiman ibn Harab, qadi Makkah wa Ahmad bin Muhammadin al-Azraqi wa bil Madinati Isma'il bin Abi Awyasin Uwaisin wa Mutarrifa ibn Abdullah wa Abdullah ibn Nafi' az-Zubairi wa Ahmad bin Abi Bakr Aba Mus'ab Aba Mus'ab az-Zuhri wa Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi wa Ibrahim bin al-Mundiri al-Hizami al-Hizami wa bil Baswati Aba Asim al-Dahik bin Makhlad al-Shaybani wa Aba al-Walid Hisham bin Abdul Malik wal Hujjaj bin al-Munhari wa Ali bin Abdullah ibn Ja'far al-Madini wa bin Kufati Aba Nu'aym al-Fakhr bin Dukayn wa Ubayd bin Musa wa Ahmad bin Yunus wa Qabisata ibn Aqabata Uqbata wa bin Numair wa Abdullah wa Uthman ibn Numair ibn Numair terus wa Abdullah wa Uthman ibnai Abi Syaibah Abdullah dan Utsman yang keduanya anak ibnai dari Abi Syaibah Abi Baghdada Ahmad bin Hanbali wa Yahya bin Ma'in wa Aba Ma'in wa Aba Khaisama wa Aba Ubaid al-Qasim bin Salam wa min ahli al-jazirati Amr bin Khalid al-Harani tayyib wa bi wasiyati Amr bin Auni wa Asim bin Ali bin Asim wa bi Marwi Sadaqah namanya Sadaqah bin al-Fadli wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali yang nama-nama yang tadi enggak perlu saya terjemah itu nama-nama orang ya. Itu dia nama-namanya. Nah. Sudah perlu diterjemahkan. Baik, Paris baca. Paris baca Paris. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtafaina. Waqtafaina bi tasmiyati haulani kay yakunu. Kay yakunu. Okay, yakuna muhtasiran. Muhtasoron. Kayakuna. Antum bener dong. Bener tuh. Bajunya enggak diresletingin, rambutnya acak-acakan. Anak siapa sih? Bener dong, Paris. Mana pecinya? Mana tuh? Masya Allah. Baju dada kebuka, ngapain itu mau ngaji mau nongkrong. Ulang lagi terus kayakuna muhtasaran wa alla yaqula dzalika fima raaitu wahidan min fama raaitu wahidan minhum yaqtarifu bi hadhihi al-asyai anna dina qaulun wa amalun. Qaul al-Hasan al-Basri la yasihhu al-qawla illa al-qawlu la yasihhu al-qawlu illa bi'amalin wa la yasihhu qawlun wa 'amalun illa bi niyyatin wa la yasihhu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bis sunnati. Qaul Syu'aib ya. Nah, ini Imam Bukhari menyebutkan lebih dari 1000 guru. Beliau sebutkan semua guru-guru yang ada di Syam, yang ada di Mesir, yang ada di Hijaz, ada di Mekah, Madinah. di Baghdad, di Basra, di Kufah, ya, di Bangu, di Wasit, di Jazirah, ya, sebut, beliau sebutkan nama guru-guru beliau, semuanya dari kalangan para imam, dan beliau menyatakan waqtafaina bi tasmiyati haula'i kay yakuna mukhtasaran wa la yatula dzalik. Nah, ini kata Imam Bukhari. Dan kami cukupkan dengan penyebutan nama, ya, mereka semua supaya meringkas, padahal banyak sekali. Dua halaman ini. Dua halaman cuma penyebutan nama guru-guru Bukhari, ya. Wa la yatula dzalik, dan supaya tidak panjang lebar, padahal sudah panjang sekali. Fa maraitu, nah ini intinya ini. Nah, Imam Bukhari menyebutkan nama-nama guru-guru beliau yang ada di belahan bumi. Ya, kemudian Imam Bukhari menyatakan, ah ini syahidnya ini. Ya. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya'. Anna dina qaulun wa 'amalun. Nah, ini intinya. Dan saya tidak mendapati salah seorang pun dari mereka yakhtalifu, berselisih, ya, pada persoalan ini, pada permasalahan ini, yaitu masalah iman. Bahwasanya din, iman itu adalah qaulun wa 'amalun. Enggak ada yang berselisih. Ya, enggak ada yang berselisih. Nah, waqala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri menyatakan la yasihhu al-qawlu illa bi amalin. Ya, ucapan tidaklah sah kecuali disertai dengan amal. Dan wa la yasihhu al-qawlun wa amalun, dan ucapan maupun amalan tidaklah sah illa bi niyatin, kecuali dengan adanya niat, i'tiqad. Wa la yasihhu qawlun wa amalun wa niyatun illa bis sunnah. Dan tidak sah ucapan, amalan, dan niat, i'tikad, kecuali harus sesuai dengan sunnah. Lihat, halaman 32. Ihsan, baca Ihsan. Hadisni. Hadisni bihadis min sunnati yang fauni Allah azza wa jalla bi. Faida waqaftu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala wasa'alni anhu. Masa'alani. Masa'alani anhu. Faqala li min aina akhadta hadha. Qultu ya Rabb. Ya Rabbi, itu ya mutakalimnya di hadaf. Antum baca ayat Rabbi zidni ilma, ada ya mutakalimnya enggak? Enggak ada di hadaf, biasa itu. Terus ya Rabbi hadisni bi hadza al hadith, hadisni bi hadza hadith, bi hadza al hadith. Sufyanu as-Sawri wa akhadtuhu anhu fa anjau an ana wa وتؤاخذ أنت فقال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. نعم. Shu'aib bin Harb rahimahullah ta'ala berkata, qultu li Abi Abdullah, saya pernah berkata kepada Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Beliau berkata kepada Al-Imam, ya, Imam besar, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Apa yang dikatakan oleh Syu'aib bin Harb kepada Sufyan Ats-Tsauri, hajjizni bi haditsin minas sunnah. Wahai Sufyan, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis. Sebuah hadis dari sunnah. Artinya, sampaikanlah kepadaku akidah yang benar. Berdasarkan hadis. Yang ini merupakan akidah ya, ahlus sunnah. Yanfa'uniyallahu bih. Yang sehingga Allah memberikan manfaat untukku. Fa idza waqaftu baina yaday Allah tabaraka ta'ala, sehingga ketika aku berdiri nanti di hadapan Allah di akhirat. Wa sa'alani anhu, dan Allah bertanya kepadaku tentangnya, ya, tentang akidah itu, tentang manhaj, keyakinan yang saya ambil dari engkau. Fa qala li min aina akhadta hadha, kemudian Allah berfirman kepadaku, dari mana engkau mengambil akidah ini? Qultu ya Rabbi haddatsani bihadzal haditsu Sufyan wa Ats-Tsauri. Maka aku mengatakan, ya Allah, ya Rabbku, yang menyampaikan kepadaku dengan hadis ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu orangnya ya Allah. Wa akhadtuhu anhu, saya mengambil akidah ini dari dia ya Allah. Fa anju, sehingga saya pun selamat. Ana wa fatu akhadhu anta, kamu akan disiksa jika kamu salah. Qala ya Syu'aib. Memangnya demikian? Ini kan bukan hadis, bukan Quran ya. Ya. Enggak mutlak benar ya. Jadi muqallid ya, semisal muqallid dari kalangan Nasrani ngambil agama mereka dari pendeta. Ya. Ya, ngambil agama mereka dari rabi-rabi Yahudi. Ya, muqallid dari kalangan Hindu ngambil agama mereka dari apa sih nama pendeta Hindu? Apa nama pendeta Hindu? Hah? Pendeta juga. Ya. Emangnya mukhalidnya enggak dihukum? Hah? Pendetanya aja yang dihukum. Nah, mukhalidnya bilang, ya Allah, saya dapat agama ini dari pastor-pastor tempat saya enggak tahu, kata si Nasrani. Nah, hukum dia aja ya Allah, saya jangan. Emangnya kayak gitu? Enggak ada. Ya, ini makanya perkataan Syu'aib bin Harb ini bukan hadis ya. Bukan ayat. Nah, beliau seolah-olah ya, memposisikan diri sebagai orang awam. Taib barakallahu fikum. Faqala, maka beliau berkata, ya, yaitu Sufyan ats-Tsauri, ya Syu'aib, hadha tawkidun. Wa ayy tawkid? Wa Syu'aib, ini penekanan yang ini, wah, ini berat sekali ini. Penekanan yang seperti ini, penegasan yang seperti ini, berat sekali ini. Ya, dan betapa beratnya ini penegasan yang seperti ini. Uktub, kalau begitu tulislah, catat, biar kamu yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kalamullah, catat ini. Al-Quran adalah kalamullah. Wairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Darinya lah Al-Quran itu berasal dan kepadanya lah akan kembali. Al-Quran diturunkan oleh Allah, akan kembali nanti di akhir zaman diangkat. Diangkat mushafnya maupun orang-orang yang menghafal Quran, diangkat semua hafalannya. Ya. Wa man qala ghairu hadza, siapa yang berkata wa man qala ghairu hadza? Siapa yang ghairu hadza ya? Maqul bil qaul mansub. Wa man qala ghairu hadza? Siapa yang berpendapat dengan keyakinan selain ini? Fahuwa kafir, maka dia kafir. Wal imanu qaulun wa amalun wa niyyatun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah ucapan, amalan, niat, niat i'tiqad. Dia bertambah berkurang. Yazid bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wala yajuzu al qaulu illa bil amal. Tidak boleh hanya mencukupkan dengan iman itu dengan berkata kecuali dengan amal. Wala yajuzu al qaulu wal amalu illa bin niyyati. Iman itu juga tidak boleh hanya dengan berkata, beramal, kecuali mesti dengan ada niat, i'tiqad, keyakinan yang benar. Wala yajuzu al-qawlu wal-amalu wa niyatu illa bimuwafaqatis sunnah. Ya, tidak boleh berkata, beramal, dan beri'tiqad, kecuali dengan disertai dengan kesesuaian dengan sunnah. Nah, ini bagaimana takrir dari para ulama salaf mengenai definisi iman. Ya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Murji'ah yang hanya menyatakan ya, iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun. Walaupun Murjiah mengatakan qaulun wa i'tiqadun wa amalun, tetapi nyatanya realitanya mereka tetap sebagaimana kalangan kaum Murjiah. Ya, kaum Murjiah yang hanya mengembalikan kepada ma'rifah. Ya, itu belum tentu hatinya demikian, bisa jadi dia hatinya mengingkari. Ini Murjiah. Ya, itu Murjiah. Tapi barakallahu fikum. Nah, berikutnya, tafadhal dibaca di sini. Ah, Syanwar, Anwar, Janwar. Qala Sufyan ibn Uyainah. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, as-sunnatu asharun. Asharun. Faman kunna fihi faqad istakmala as-sunnata. Faqad istakmala as-sunnata. Waman taraka minha syai'an faqad taraka as-sunnata. Isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakr wa Umar wa Wahaudin, wa taqdimu isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakr bin Umar wal haudi. Haud ini bisa juga mudhaf ilai dari mudhafnya mahdhuf isbatul haud, berarti dia mahdhuf ke qadar. Ya, isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakr bin Umar wal haudi wa syafaati. Ah, terus syahadati ala muslimin. Wa qala Abdul Hasan Idris ibn Abdul Karim arsala rajulan. Namanya ada alifnya. Hah? Arsala. Oh, us rajulan memangnya ada alifnya? Maksa. Naibul fa'il itu. Ursila rajulun. Ah, ursila rajulun. Bikitabin yas'alu anil imani ma huwa wa yazidu wa yanqusu wa qawlun aw qawlun wa amalun aw qawlun wa tasdiqun wa amalun fa ajabahu innahu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalul jawarihi wa qala abu zur'ata ar-razi atrokna al-ulama'a fi jami'il amsori hijazan wa iroqon wa syaman wa yumnan yamanan min madhabihim al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Nah, qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, as-sunnatu asyarun. Sunnah itu ada 10. Sunnah itu ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala as-sunnata. Sunnah itu ada 10, itu akidah sunnah itu ada 10. Maka barang siapa yang menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan as-sunnah. Faman taraka minha syai'an faqad taraka sunnata. Nah, siapa yang meninggalkan sedikit saja dari sunnah yang 10 tadi, berarti dia dianggap meninggalkan sunnah semuanya. Apa itu? Isbatul qadar. Ya, menetapkan takdir. Ya, bahwasanya perbuatan hamba ya, semuanya ini diketahui oleh Allah. Telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, telah dikehendaki oleh Allah dan telah Allah ciptakan. Ini 4 unsur beriman kepada takdir. Ada orang beriman pada takdir enggak? Beriman. Tapi dia menafikan salah satu dari 4 tadi, maka cacat keimanan dia terhadap takdir. Ya. Maka beriman pada takdir yang benar yaitu mengimani ilmu Allah bahwasanya semua yang terjadi, yang akan telah tersedang terjadi, Allah ketahui, Allah telah catat, Allah telah kehendaki. dan Allah ciptakan itu semua. Ya, baik buruknya, kafir imannya, sunnah bid'ahnya, maksiat taatnya, mukmin kafirnya, iblis malaikatnya, semua Allah ciptakan. Semua Allah ketahui. Perbuatannya juga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah kehendaki, kehendak Allah dengan kehendak kauniyah, ya, iradah kauniyah. Ya. Adapun kehendak Allah yang Allah menginginkan kebaikan adalah kehendak Allah syar'iyah. Nah, ini sering berulang kita telah pelajari ini. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Utsman dan Ali. Nah, ini yang menjadi ketetapan sunnah, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Nah, kalau ada orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman, gimana ini siapa? Nugraha. Nah, ini ada orang berkeyakinan yang pertama paling utama selain Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman. Gimana Nugraha? Ahli bid'ah enggak? Ya. Ahli bid'ah, mutasyadid antum. Di Al-Qidah Wasitiyah sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Persoalan yang ketiga keempat, siapa yang paling utama, itu bukan perkara prinsip. Yang perkara prinsip adalah yang pertama dan kedua. Paham sini? Abu Bakar dan Umar. Namun kalau dia meyakini kekhalifahan yang sah setelah Abu Bakar, setelah Umar adalah Ali bukan Utsman, baru ini orang bermasalah. Nah, yang jelas dia menetapkan kekhalifahan itu empat berurutan. Namun siapa yang paling utama antara Ali dan Utsman, ya, setelah Umar dia menyatakan Ali, tidak masalah. Yang masyhur adalah setelah Umar adalah Utsman berdasarkan urutan kekhalifahan. Paham sini? Nah. Dia menetapkan haud, telaga untuk Nabi. Dia menetapkan syafaat dengan dua syarat tadi. Syafaat dari syafaat. Yang pertama apa? Syarat dari syafaat? Di Kuwaitul Arba. Yang pertama, ya, yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah. Yang kedua apa? Yang diberikan syafaat al-mashfu fihi, yang diberikan syafaat orang yang diridhoi Allah. Artinya dia mesti ahli tauhid, walaupun ahli kabirah, walaupun dia pelaku dosa besar. Kemudian dia menetapkan mizan, timbangan. Ya, dia mesti menetapkan mizan. Kalau dia enggak percaya, saya enggak percaya bakal dihisab di mizan, bukan ahlus sunnah. Ya. Paham enggak di sini? Nah, adapun keyakinan, ya, ada orang yang ditimbang dan ada orang yang enggak ditimbang, itu bukan ahlus sunnah. Itu memang itu bukan pembatal keahlus sunnahan. Nah, ini kan ada timbangan mizan. Nah, enggak semua orang ditimbang di mizan. Ada orang yang enggak dihisab. Ya, makanya ada para orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Ya, sebisa 70 ribu orang. Yang kata Nabi, "Minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab." Yang setiap satu orang tambah lagi 70 ribu. Nah, berikutnya ada lagi, yaitu para ulama berselisih pendapat ini. Orang kafir juga enggak dihisab. Sebagian ulama menyatakan dihisab. Nah, ya, kata sebagian ulama, misalnya Ibnu Hajar, ya, atau dari kalangan orang-orang ulama kontemporer, Syekh Muhammad Khalil Harras menyatakan orang kafir tidak dihisab. Karena enggak ada amal kebaikannya. Nah, antum menyatakan orang kafir tidak dihisab, itu enggak berpengaruh. Orang kafir dihisab kok, itu gak berpengaruh. Yang penting kita menetapkan adanya mizan. Berapa daun mizannya? 2. Taib. Nah, barakallahu fikum. Wasirat. Nah, menetapkan sirat. Sirat ini bukan yang di Al-Fatihah, siratul mustaqim. Sirat itu jembatan yang menghubungkan ya antara surga bawahnya neraka, yang dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Kalau jatuh ke neraka, nanti ada orang yang sampai bagaikan kilat, bagaikan secepat angin, bagaikan secepat kuda, ada yang berlari, semuanya itu dengan amalannya. Allah musta'an. Kalau selamat dia langsung masuk surga enggak? Enggak, dikontrol dulu, disucikan dulu. Dikontrol. Sirat bukan namanya Siratul Mustaqim, itu sirat aja. Siratul Mustaqim itu di Al-Fatihah, itu kan. Iya. Oh enggak, kontrol itu udah bukan sirat lagi. Udah sampai. Belum, dibersihkan dulu. Tempat penyaringan, pemfilteran. Ya, misal kita punya kelas di dunia, teman kelas kita masuk, lolos juga dari sirat. Nah, dibersihkan gil, hasad, dibersihkan apa tuh namanya? Penyakit-penyakit hati. Kalau sudah dikontrol itu, kan tadi kontrol. Kalau ada persisian, apakah nanti persisian? Ya, di situ. Enggak, di kisos di situ. Ah. Ya. Istri antum misalkan istrinya Abu Rehan dulu cemburu kalau Abu Rehan ta'adud. Oh, itu dicabut kecemburuannya. Masuk surga enggak ada lagi wanita cemburu. Karena semuanya pasti punya madu. Saya enggak mau punya madu, ya di neraka. Gitu. Saya enggak mau punya madu, ya di neraka. Karena di surga wanita manapun masuk surga pasti dia punya madu. Karena minimal cowok di surga itu minimal punya berapa istri? Dua. Wala wizaujatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal dia punya dua istri. Berarti minimal punya satu adik madu. Itu. Ya Anwar ya. Istilahnya kalau cemburu ya enggak masuk surga, di neraka. Itu di sana di kontrol, kalau di sini beda lagi. Oh di sini enggak apa-apa lah gitu. Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu cinta katanya. Mana lagi berikutnya? Hah? Berikutnya. Ya, yang termasuk dari sunnah adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Wal-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an kalamullah, wa adabul qabr, menetapkan adanya adab kubur, wal-ba'as, dibangkitkannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala taqta'u bisyahadati ala muslimin. Dan anda tidak memastikan bisyahadah dengan mempersaksikan seorang masuk surga atau seorang masuk neraka pada seorang muslim. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, waqala Abdul Hasan ini udah dibaca belum? Udah ya. Berkata Abdul Hasan Idris bin Abdul Karim, ursila rajulun min ahli Khurasana ila Abi Saurin Ibrahima ibn Khalidin. Ya. Beliau menyatakan ada seorang pria yang diutus dari ahli Khurasan, dari yang merupakan penduduk Khurasan, dia diutus kepada Abi Saur Ibrahim bin Khalid bi kitabin, dengan membawa sebuah surat. Yas'alu anil iman ma huwa, yang bertanya tentang apa itu definisi iman. Wa mai wa yazidu wa yanqus, apakah iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Wa qaulun au qaulun wa amalun, iman itu apakah hanya ucapan atau ucapan dan amalan? Au qaulun tasdiqun wa amalun, atau iman itu hanyalah ucap atau iman itu ucapan membenarkan dan amalan? Fa ajab. Maka beliau Abi Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Imam menjawab, innahu at-tasdiqu bil qalbi, iman itu membenarkan dengan kalbu, wal iqraru bil lisani, mengakui dengan lisan, wa amalun wa amalul jawarihi, dan beramal dengan anggota badan. Wa qala Abu Zur'ah Ar-Razi, berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, adrakna ulama al-ulama fi jami'il amsar, kami telah mendapati para ulama di berbagai penjuru negeri, Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan, di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman, fakana min madhabihim, maka di antara keyakinan madhabnya para ulama tersebut, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu, iman adalah ucapan, amalan yang bertambah, bisa juga berkurang. Ya, saya ulangi lagi ya, banyak orang mendefinisikan iman sebagaimana Ahlus Sunnah. Ya. Tetapi pada tatanan praktek dia seperti Murji'ah. Ya. Pada tatanan praktek dia seperti Murji'ah. Ya. Semalam ya Zaki yang nanya ya. Ada orang mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun wa Ahlus Sunnah. Wah. Paham enggak dia apa sih makna qaulun wa amalun wa i'tiqadun? Ya, artinya iman itu dapat beriman itu adalah ya, amalan, ucapan, keyakinan. Tidak sah kalau iman tanpa amalan, ucapan, keyakinan. Dia mesti meyakini iman itu bisa bertambah dengan keyakinan dia, amalan dia, ucapan dia. Ya, yazid bi ta'ah wa yanqus min ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, iman pun dapat berkurang, bahkan hilang karena sebab keyakinan, karena sebab amalan, karena sebab ucapan. Ya, ucapan dia buruk, maka imannya berkurang. Amal dia amal buruk, iman dia berkurang. Ya. Kemudian ternyata ada amalan dia, yang amalan dia itu adalah pemutus keislamannya. Ya. Ucapan dia pemutus keislaman dia. Semisal dia mengolok-olok syar'i, menentang syariat. Ya. Dalam keadaan dia hidup di tengah kaum muslimin, apalagi di Indonesia yang katanya negara Islam. Nah. Maka ketika dia mengomentari, dia berpendapat terhadap seseorang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman karena amalan, semisal melakukan pesugihan, meminta pada Nyi Roro Kidul, dia katakan, oh itu mesti dilihat dulu hatinya. Loh ini kan kayak Murji'ah Jahmiyah. Kalau Murji'ah Jahmiyah itu yang penting ma'rifat. Nah. Atau seperti Murji'ah Asy'ariyah, yang penting tasdik. Membenarkan. Dia itu gimana membenarkan apa enggak. Loh katanya iman i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Loh giliran pada tatanan praktek qaulun dan amalunnya hilang. Hilang. Nah, ini Murji'ah. Paham tuh sini ya? Ini yang diterangkan para ulama kibar kita. Yang diterangkan oleh Syekh bin Baz, diterangkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Ya. Dan diterangkan di sini di kitab ini. Ya, dari halaman sebelumnya maupun yang akan kita lewati nanti lagi. Baik, para kelebihku. Ya. Maqala Abu Hatim Ar-Razi, dia sudah dibaca? Belum. Ya, tafadhal dibaca di sini. Zaki Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala, qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu, madhhabuna wa khiyaruna ittiba'ur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u. Ittiba'ur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashabihi wa tabi'ina wa min ba'dihi wa man ba'dahum bi ihsanin wa tarku itu ma'tuf ke ittiba, dia khabar mubtada dari ikhtiyaruna wa tarku an-nadhari fi mawadhi' bid'ahihim wa tamassuku bi madhhabi athari ومثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة والذب عن أئمة المتابعة أثار السلام من أنتم والذب عن الأئمة ترس واختيار مختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زياد بالعراق وحماد بن زياد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يوجد فيه رواية نائب الفاعل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والترك الرأي الملبسين مموهين مزخرفين ومخرقين الكذابين إلى أن قال إلى أن قال واختيارنا أن الإيمان قول وعمل وإقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال والحج لمن استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده الأمر به من الإيمان. طيب حسبك. Berkata Abu Hatim Ar-Razi radhiyallahu ta'ala madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa tabi'in wa man ba'dahum bi ihsanin. Madhab kami, inilah akidah kami dan apa yang kami pilih adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Yang mengikuti tabi'in dengan baik. Yaitu apa madhab kami? Tarkun nadhar fi mawdi'i bida'ihim. Madhab kami adalah tidak menoleh, tidak mau melihat kepada tempat atau letak bid'ah-bid'ah mereka. Bid'ah kalangan ahli bid'ah. Ya, dari kalangan murji'ah, khawarij'ah, qadariyah. Kemudian di antara madhab kami dan pilihan kami adalah at-tamassuku bi madhabi ahli al-asar. Berpegang dengan madhabnya Ahli Al-Asar, itu Ahli Hadis. Semisal Abu Ubaidah, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, semisal Syafi'i, waluzumul kitabi was sunnah, dan tetap berpegang dengan Quran dan sunnah. Ya, wadadbu anilaimah, dan juga dab itu membela, ya, membela para imam-imam, ya, membela para imam, para imam yang muttabi'ah li asari salaf, para imam yang mengikuti jejak-jejak salaf. Wahtiyaru makhtarahu ahlu sunnati, dan apa yang pilihan kami adalah apa yang telah dipilih oleh ahli sunnah. Minala imah fil amsar. Ya, ahli sunnah imam itu oleh para ahli sunnah dari kalangan para imam di berbagai penjuru negeri, semisal Malik bin Anas di Madinah, semisal Abu Zaid di Syam, semisal Lais bin Sa'ad di Mesir, semisal Sufyan al-Thawri, ya, Hammad bin Ziyad di Irak. Ya, minal hawadis, dari berbagai kejadian, peristiwa, perkara, mimma la yujadu fihi riwayatun an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'i. Dari berbagai kejadian, perkara yang tidak didapati riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keluarnya, tidak pula didapati riwayat dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ya, kemudian madhab kami juga adalah tarku ra'yi al-mulabbisin, yaitu tidak perlu melihat ya, kepada pendapatnya, meninggalkan pendapatnya orang-orang yang suka memberikan talbis. Ya, memberikan talbis, mereka hendak mengelabui kita. Ya, mumawihin. Ya. Para pemalsu, muzakhrafin yang suka memperindah kata-katanya. Ya, mumakhraqin, para pendusta, al-kadzabin, para tukang bohong. Ila anqal, sampai beliau berkata, ila anqal, tadi sejaki baca anna ya. Tidak mungkin anda masuk ke fi'il yang namanya anna itu. Dia masuk ke mana? Ke isim. Nah, makanya nanti dia punya isim. Itu an-annya namanya an-mukhaffafah minasakirah. An-mukhaffafah minasakirah. Ya, aslinya anna juga. Tapi ditakhfif. Tanpa tasydid. Mana isimnya? Isimnya adalah apa? Hah? Domir sya'an mahdhuf. Ila annahu, itu takdirnya. Ila annahu qol, begitu. Ila an qol. Sedikit i'rabnya. Sampai beliau berkata, ya, ikhtiaruna annal iman, pilihan kami dalam berakidah adalah bahwasanya iman qaulun wa amalun wa iqrarun bil lisan. Iman itu adalah ucapan, amalan, ya, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan qalbu, wa amalun bil arkan. Ya, wa amalun bil arkan. Ya, ini akidahnya para imam kita. Ya, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dengan jawarih. Semisal salat, zakat, iman kana lahu malun. Ya, zakat bagi yang punya harta. Haji liman istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu berjalan ke sana. Puasa di bulan Ramadan, seluruh kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan. Allati farada 'ala ibadihi, boleh juga allati furida 'ala ibadihi. Ya, tapi fokusnya farada. Allati farada 'ala ibadihi. Yang Allah wajibkan pada hambanya, al-amalu bihi minal iman. Maka mengamalkan itu semua adalah bagian dari keimanan. Ya, remon, remon, baca remon. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qala mu'allim hafizahullah ta'ala wa qala Yahya bini wa qala Yahya ibnu Salimin. Yahya ibnu Sulaimin. Sulaimin. Sa'altu asyarata minal fuqaha. Asyaratan. Maqulbi. Minal fuqaha'i anil imani faqalu qaulun wa amalun. Al-awwalu sa'altu Sufyana ats-Tsauri faqalu qaulun wa amalun. Qala faqala qaulun wa amalun. Ats-tsani wa sa'altu Ibna Jurayj faqala qaulun wa amalun. Ats-tsalitsu wa sa'altu Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Utsman faqala qawlun wa amalun. Arabiu wa sa'altu al-Musna Musanna Musanna ibni As-Sabbahi faqala sa'altu Musanna ibni As-Sabbahi nah terus faqala qawlun wa amalun. Al-Qamisu sa'altu Nabi Abni Ibna. Yang namanya Ibn itu tabi ke sebelumnya. Wasa'alta Nabi Abni. Sa'alta, kok jadi yang begitu? Sa'altu anak Nabi Abni Ibna Umar Ibni Jambi'in. Faqala qawli wa amalun. Wasa'altu Muhammad bin Muslimin Al-Qa'i faqala qawlun wa amalun. Wa sa'altu Malika ibna Anasin faqala qawlun wa amalun. Wa sa'altu Sufyana ibna Uyainata faqala qawlun wa amalun. Ah, masyaallah. Perhatikan itu kata Yahya bin Sulaim, saya telah bertanya kepada 10 ulama tentang iman, mereka semua jawab qaulun wa amalun. Beliau bertanya kepada Sufyan Tsauri, kepada Ibnu Jurayj, kepada Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, kepada Musanna bin Sabbah, kepada Nafi bin Umar bin Jamil, kepada Muhammad bin Muslim At-Taifi. Beliau bertanya kepada Imam Malik bin Anas, kepada Sufyan Uyainah, semuanya menjawab iman itulah qaulun wa amalun. Ya, qaulun wa amalun. Cukup kali ya seperti ini dulu. Ya, cukup dulu. Subhanallah, ini kesyadara ila dan astagfirullahaladzim. Ya, sesi berikutnya nanti di jam 10 lewat 10.20. Hah? Itikad itu masuk ke dalamnya itikad. Karena enggak ada itikad, enggak ada iman.